Senang saya kalau memang sudah apa itu anak-anak saya sudah ada pekerjaan, senang sekali. Tinggal yang lainnya nanti mungkin ada orang yang akan menggunakan untuk pijet. Selamat siang. Selamat siang. Kayak ani nih. Nasyum ya? Masih kenal tante. Iya. Masih jedot-jedot begitu ya tante. Baru ada yang pijet satu sudah membawa telur ke sini. Ya soalnya ini kan spesial. Iya. Oh perlu telur? Apa telurmu sendiri? Lo yakin nih. Telur siapa? Nah, telurnya Nasyum. Lo kalau telur saya itu nggak dijual. Lo kalau nggak dijual ya jangan masuk sini. Lo yang mau dijual itu telur bebek, telur ayam. Iya. Apa tante butuh telur saya? Lo mestinya kalau kamu itu dagang telur, ya. Mesti kan saya ngomong itu saya minta telurnya Nasyum 2 atau 3. Itu kan bisa. Oh bisa, bisa. Iya. Coba dulu minta telur. Minta telurnya Sum. Waduh. Hus, masih nyesan. Enggak, ada apa sih? Mau jual telur biasa. Oh jual. Jual langganan. Iya tinggal aja sih nanti situ satu truk telur kan bisa. Itu satu truk ini loh. Iya dong, ini perusahaan agak lumayan kok ya. Ya tante ini cuma ayamnya ada berapa biji. Berapa ekor. Masa satu truk gak bisa ya paling 10-20. Boleh. Tapi kalau khusus 2 ya bisa. Soalnya telur ayam kok milih telur 2 saja. Loh lah, artinya kalau 2 kan pagi-pagi 2. Setengah mateng. Setengah mateng. Kublek. Kublek itu bahasa Indonesianya apa? Duplo-kublo. Kan itu bunyi. Kalau duduk ini uplok-uplok-uplok-uplok-uplok. Terus dicampur sama? Sama pasir. Itu pasir loh. Ya sama ini, sama merica. Dan ini garam kan? Ya garam. Garam apa? Garam Inggris. Garam kan dapur. Tiap pagi supaya badannya sehat. Sehat. Badan sehat, tenaga kuat. Negara kuat. Lo kok yang ngerti lo tante? Pernah sekolah? Enggak pernah. Enggak pernah sekolah. Jawabannya boy yang bener. Ya sekolah dong dulu. Jawabannya kok enggak aja gimana? Cuman sehari sekolah menengah aja saya udah enggak kuat. Oh. Soalnya sumuk terus minggir saya. Jadi, tante pernah sekolah? Pernah. Kelas berapa? Kelas 2. Aduh, bisa baca? Bisa. Kaplok. Terus, kayak anak masih kecil. Ayo, waktu itu taman kanak-kanak. Coba anak-anak. Apa, Pak Guru? Apa bisa menyanyi? Bisa. Nyanyi apa? Nyanyi burung kakak tua yang asli. Burungnya siapa? Burungnya Nasyum. Ini gak boleh, burung saya dibawa-bawa. Ya burung-burung itu. Oh, burung kakak tua gitu ya. Iya deh, kalau gitu gini aja tante. Ini ada telur 10. Iya. Saya pasrahkan. Iya. Sama? Lu sama tante. Oh iya, boleh nanti saya taruh rumah aja. Oh, anu jadi tante yang mau bayar? Atau nanti kan ada anak-anak ini masih ada yang saya suruh. Siapa? Anu, Lilis. Oh, Lilis. Iya. Oh, Lilis Suryani. Lilis Suryani. Oh, ini... Nah, ini bagaimana? Wah! Ada apa nih, ya? Sum? Telur, mau jual telur. Mana dia telurnya? Mau beli? Iya, mana dia telurnya? Ya, ini telur... Telur lu bawa berapa telur? 2 telur gue. Oh ya, kurang telur. Sebentar, masa gak kenal orang ngomong? Ini kurang ajar kalau orang ini. Telur aja digantar sekali-sekali. Jengkel, ngomong kok terus telur. Ayo ke belakang sebentar ya. Surah apa? Tak uncek, unyum-unyum. Tante, senangannya mau nanya bener-bener bawa telur berapa? Ini telurnya banyak. Loh, katanya telurnya bebek sama ayam. Layak, kok telurnya banyak? Gimana? Maksud saya, ini telurnya saya bawa telur banyak. Oh, iya. Telur bebek sama telur ayam. Tapi banyak. Mana dia banyak nih, boleh berapa? Nah, ini. Hitung ada berapa? Ada 20. Mana? Coba 1, 2. Oh, iya. Itu kok telurnya gede kecil nih, yang ini kecil nih, telur ayam. Ini dari macam-macam dia telurnya. Kalau yang kecil, telur si Andi. Loh, yang ini nih gede dikit gitu. Nah ini, Uti ini yang jelas. Terus ini yang burak, Nasyum. Ngawur aja. Telur ini ada yang besar, ada yang kecil, itu lihat babonnya aja. Babon itu apa? Ini loh, betinanya itu. Oh, betinanya. Kalau ayam itu kena tekanan batin. Telurnya... Ini apa tuh tante? Waduh telur kok kena tekanan batin. Buangetan kok. Loh, nyari apa? Nyari anu. Kerikil, buat apa? Untuk nyentil kamu ya. Ini darah tinggi ini tante. Iya. Terus ini telur mau diapain? Hah? Udah saya? Iya, pasrahkan. Ya udah dikasih, terima kasih dong tante. Aduh, tante dikasih. Dibeli kok oleh enak. Oh dibeli. Udah anteng mio kok. Enak temen. Duitnya mana? Dijual, tahu enggak? Duitnya mana? Duh, kok malah takut? Loh katanya dibeli, mana duitnya? Nyong dodol telur. Katanya nasum kok nyong. Ya iya. Nyong di Surabaya kan. Nyong dede. Nyong lho, nasum nyong. Malah keliru. Nyong nasum adol telur. Oh, jual telur. Lah iya kudu mau minta duit, minta duit. Pokoknya gini tante. Saya mau pakai lilis. Oh iya. Mau pakai saya? Heeh. Pakai mau diapain? Mau dibanting. Orang mau pijit kok ya mau. Maunya ini lho, sepijat nih. Kan Om Yopi gak ada. Tapi kan saya udah janji sama Om Yopi, tante gimana dong? Ini sementara. Sementara? Gak apa-apa sih kalau bisa itu. Pakai kontrak. Tapi dia badannya gini, saya gak suka tuh. Ih, badannya komersil lho. Mau minjit yang berapa duit? Hah? Lah ini telur 20 telur 20 tuh buat ongkos mijit. Itu berapa duit satu telur? Satu telur ya sama tante yang beli kan? Ya 100. 100 jadi 2000. 2000. Kalau 2000 kan yang tadi tante bilang tuh ada peraturan kita kan? Ada peraturan 2000. Jadi terhitung kalau 2000. Langsung aja di kamar mandi. 2000 di kamar mandi. Iya, sini kan tinggal kelas-kelasan. Oh. 40.000 pakai kasur, pakai bantal, karena kasurnya satu gede sekali. Bantalnya tadi berapa tante bantalnya? 6. 6, gulingnya 7. Berarti yang 40.000. 40.000 dapat transistor satu. Satu. Adia, kalau yang 2000 di kamar mandi. Kamar mandi sama tonjokan sekali. Ini anu panti pijit apa panti boxen? Langsung aja dibawa kamar mandi. Ya, kamar mandi ya. Sudah senang sekali saya, anak buah saya sudah menerima garapan dua. Yang satu dapat orang milioner, yang satu dapat orang milih telur itu kan pada diri. Ya kebangetan ajarkan telur kalau sampai pijet di sini tuh bagaimana gitu ya. Tolong, tante, tolong, atuh, tante, tolong. Apa kamar itu ya bersih ya. Oh bersihnya. Ya, rajin, saya ngatur pada. Tolong kita ambilin celana saya itu tante. Sampai gini nih apa ini? Saya ini bosnya sini loh, kok disuruh ngambil celana kebangetan. Coba tante ngambil tukang pijet itu dari mana itu? Mana? Tukang pijet tadi itu? Tidak. Itu dulu pelatih karate. Itu tukang pijet apa gorila itu? Coba ini lihat gara-gara dipijet tidak. Apa? Tulang rusuk saya patah 4 nih. Loh gampang, nanti dilas kan bisa. Pokoknya saya minta ganti, jangan ida, gak mau. Kok minta ganti? Minta ganti lainnya. Apa saya yang ijet? Ah gak mau, lainnya. Di sini kan ada primadonanya tante. Ada di sini. Lili Suryani itu. Iya. Itu saya mau. Memang itu ya Mas Anu. Sementara ini janganlah, besok minggu depan aja untuk. Maksudnya sekarang besok minggu baru. Loh sementara di sini satu minggu enggak apa-apa. Nanti ya bayar aja 250. Satu minggu berapa terusan itu? Maka itu. Enggak, saya minta itu saja. Ini maaf aja ya. Sementara ini si Lilis udah di booking juragan telur. Juragan telur? Iya. Namanya Nasum. Adik saya itu tante. Waduh, keduluan Nasum. So. Aduh, aku mana Nasum? Aduh, aku. Aduh, itu coba itu. Iya. Mestinya saya itu. Bookingan saya Lilis itu. Tadi kok gak ngomong. Aduh, waktu minta itu. Ampun. Keduluan ini apa ini? Sekarang sudah apa sawah saya sudah. Sekarang begini ya. Jangan kecewa, jadi yang Ida tadi kurang memenuhi syarat ya. Ini ada untuk kegemaran Mas Yopi. Yopi. Mana? Ini namanya ini siapa? Mimi. Oh, Mimi. Mimi apa itu? Mimi Lamintuno kok ya. Mimi itu namanya orang kok ya. Mimi. Oh, ini. Mi. Iya, Tante. Nih. Coba kenalin dulu kalau nama saya Mimi. Yopi. Oh, ini cocok ini. Kepalanya juga kecil-kecil. Ya tapi jangan lama-lama. Amblas cincinnya nanti. Ida tadi enggak tante. Terijinya kayak pisang kelutuk gitu. Mijet saya sekali amblas. Masuk daging saya coba. Kalau Mimi ini mau. Wah ini lunak orangnya. Enggak dapat Lilis enggak apa-apa. Sementara buat gantinya ini ya. Iya. Kalau enggak dapat primadona biar aja sama primadoni ya. Primadoni. Iya. Saya tri primadoni. Kan yeah. Tante ya. Mana? Saya bawa masuk. Oh. Nanti tante jaga-jaga di depan aja, di sini ya. Nanti kalau umpama saya di dalam kamar ada suara tiet begitu, ingat-ingat itu tante. Oh berarti saya jatuh gitu. Saya kira berat. Suara ya tante ya. Gak pakai. Enggak. Apanya saya tadi ya, ginjal-ginjal gitu. Iya. Kena pijat sama Ida. Sama saya mah pelan-pelan saja. Oh iya. Enggak pakai tiet-tietan. Iya. Pelan-pelan asa iya. Jadi ya. Asyuk. Iya tante. Iya boleh. Ya memang manusia itu macam-macam, ada seleranya sendiri-sendiri kok ya. Ini lo kok kebangetan. Pijat dari sore sampai jam berapa sih si Nasum itu? Pijat apa nelor itu? Pijat sambil telor. Kok enggak inget gitu lo ya. Lilis. Ya bentar. Udah selesai belum? Bentar lagi. Tanggung. Tinggal aja deh situ orangnya. Tante, ya? Gimana saya dikat ya? Lu gak dikat tadi. Orangnya masih ini apa? Ah, ada urusan, Lis. Ya, Tante, entar. Iya, datang. Sini dong. Apa, Tante? Itu bagaimana? Si Nasum pijet cuma 2.000 sih, berapa jam? Aku aja minta pijet dari umbun-umbun ke kaki. Oh. Ya, pijet aja. Cuma 2.000 umbun-umbun ini ya. 2 menit, kakinya 2 menit gitu. Punggungnya segala macam capek kan saya. Kau harus ini jangan ini dijual oblar oblar sampai oblar. Iya. Sekarang ya seperti itu tadi. Siapa tante? Kamu sebetulnya itu ya nggak cocok kalau dipijat sama Nasum. Loh, kenapa tante? Itu kebangetan kok ya. Kamu itu kan terkenal di sini tuh prima donna. Habis tante tadi kan katanya suruh ladenin Nasum. Jadi kan saya mau ajak, saya kan kerja di sini. Iya salah saya sendiri ya. Iya saya tadi ya nggak inget kalau Nasum itu yang modalnya cuma 10 telur kok ya. Iya. Ini kalau kau lama lagi. Kalau kau mau, ya. Mijet aja Om Yopi pentil. Siapa tante? Om Yopi. Aduh, kalau ngapain ntar lu tante, pikir-pikir dulu lah. Lu orangnya itu, waduh. Harta bendanya tuh, uangnya tuh, waduh banyak. Iya biar harta bendanya segunung, orangnya nanti aduh gak tahan deh. Saya kan kecil, suruh mijitin berapa puluh jam mijitin dia. Duh gak jam-jaman. Soalnya kan orangnya gemuk yang kau khawatirkan kan? Iya. Kamu kecil. Iya. Kalau dia itu dipijit gak terasa, pagi bawa aja dom ini. Dom apa tuh tanda? Ini loh, apa, paku apa boleh. Biar terasa. Dipijit unyeng-unyengnya situ kan. Dia terasa. Nanti deh, saya pikir-pikir dulu deh ya. Kok pikir-pikir dulu? Iya, nanti deh, gampang deh, saya pikir-pikir dulu deh. Ya, kamu masuk dulu. Iya deh. Lihat dulu, Nasum. Iya. Masih di kamar mandi tuh deh, tante tuh. Iya. Belum pakaian. Masih ngerami telurnya ya. Iya. Ini jetogel kok saja, tante. Ada apa? Itu tadi. Siapa? Om Yopi Pentil. Loh, tadi katanya kamu yang gak selera si Om Yopinya. Selera-selera, gak selera apaan? Katanya tangannya segedang-gedang kelutuk. Umbel, orang dia sendiri. Tangannya gremet aja kok. Siapa itu? Om Yopi tadi. Loh, yang mijet kan kamu. Iya, saya mijet ini apa punggungnya. Tangan kiri gremet. Wah, kurang ajar kan itu. Mestinya yang mijet itu yang gremet. Kok malah yang dipijet yang gremet? Gremetnya lain hari ini tante. Maka itu kan yang gremet itu kan yang tukang pijetnya mesti. Ya sudah gremet, saya sudah gremet, sudah tak pijetin. Begitu pinggangnya saya pijet, ogel, gak karu-karuan. Tak cekel-cek tante, tak idek tidurnya. Apa? Tak injek itu tepaknya apanya, tepaknya itu apa sih? Di tengkuknya? Enggak, di ininya loh, dengkulnya. Iya. Saya injek, terus ini punuknya. Tak nyet gitu. Bengok-bengok. Orang yang minta tolong tadi. Kamu itu mijet apa? Lah baca Rene. Oh ya baca. Terus bagaimana? Nah, dia bergerak terus, goyang badannya ini loh. Begini ya. Soal itu tadi memang saya ditegur sama ini langganan. Servismu memang kurang memuaskan. Servisnya sudah memuaskan sudah. Kok yang memuaskan sudah itu bagaimana kok ya? Sekarang begini. Kamu kembali lagi di tempatmu. Soalnya, macang lagi. Hah? Macang lagi. Nanti tunggu panggilan. Atau sementara ini ya. Cuci-cuci piring dulu di belakang. Hah? Untuk membantu ini. Soalnya ini belum ada langganan yang datang ya. Tunggu pasaran tante. Iya. Telepon saya ya. Boleh nanti. Kalau enggak nanti. Iya. Aduh tante. Iya. Iya, bagaimana cek tadi? Oh, Bengkel itu orangnya baik. Baik orangnya memang. Mana dia itu? Aduh, pokoknya senang deh Mimi. Iya, iya. Iya. Om rasa enggak? Coba om lagi. Tante rasa enggak? Kalau saya senang. Iya senang, saya juga ikut senang. Iya. Soalnya servisnya kan memuaskan juga. Memuaskan, pokoknya iya. Saya senang deh sama dia. Besok pagi iya. Kasih saya aja deh tante ya. Soal anu keuangan bagaimana? Sip, dikasih banyak saya sama dia. Tapi janjinya untuk tarif ini 40.000. Iya. Tapi kalau dikasih lebih? Saya dikasih lebih. Iya. Dikasih, tapi buat saya kan. Iya. Tante kok tangannya gitu-gitu. Loh, terus maunya kan bagaimana? Kan saya yang mempunyai ini, kamu harus bayar saya dulu. Loh, tapi kan yang 40 yang buat tante. Uh-huh. Yang lebihnya mah buat saya tuh. Oh ya boleh, itu kan anu tip ya. Iya, itu kan rezeki saya. Tadi Ida enggak dapat rezeki, saya yang dapat. Oh iya. Ya, kan? Iya ya. Kok ketawanya begitu tante? Enggak, sudah sekarang Om Yopi bagaimana? Dibilang aduh senang, Om Yopinya juga senang, sayanya juga senang. Iya. Saya mah tante, iya. Ini baru kejutan. Iya. Seger. Kok baru kejutan bagaimana? Tulang rusuk yang tadinya patah bisa pulih kembali. Enak. Iya. Pokoknya yang 40.000 saya bayar kontan. Sisanya 2 jut untuk Mimi. Untuk Mimi, Tante. Sampai di situ ya. Saya kasih 2 jut. Jutan tapi tante. Jut-jutan. Juta dong. Oh, juta. Om Yopi orang kaya. Nanti kalau kurang min, datang ke rumah. Oh, boleh datang ke rumah? Saya jualkan sungai nanti. Kalau datang ke rumah, saya pikir kalau datang ke rumah nanti tantenya gimana? Sungai itu loh hasilnya apa? Loh, udang. Oh. Udang. Suruh bikin terasi kali ya, kan? Bagaimana sekarang? Bagaimana kalau pijet lagi? Kalau terus-terusan pijet seharian, pijet 4 kali, gembuk saya. Enggak. Ini yang puas. Untuk ini tante, iya. Saya mau neraktir, tutup saja masa sini. Kok tutup? Pijet ini ditutup saja, saya ajak semuanya ke rumah makan. Oh tutup sementara. Gitu. Sementara. Iya. Saya kira tutup selama-lamanya, iya. Bangkrut saya. Ikut saya semua. Kecuali Nasum jangan diajak, musuh bebuyutan. Tapi sama adiknya sendiri kok. Adik-adik kalau kurang ajar gitu, punya abang di robot. Jangan gitu, saya diajak gitu. Mas, gak bisa, bayar sendiri. Jangan gitu, orang saya kan adiknya toh. Adiknya sampai hati makan punyaan kakaknya. Oh, kepunyaan Om dimakan. Dimakan loh, pacar. Oh, pacar saya kira kepunyaan Mimi. Apa ini? Anu Mimi, ini Mimi dah. Mimi. Wah, pantas kok pesek ya. Pokoknya puas aku. Iya, ya memang biasanya ya, kalau pesek-pesek ya Om ya, tapi kan puas ya Om ya. Memang orang pesek memuaskan. Nah, mau ya? Semua ida-ida biar ikut semua. Tapi semua. Saya ikut ya, ya Om. Ayo, Om ya. Ya, boleh ikut. Lili semua ikut. Iya. Kamu mau ikut? Ikut. Bonceng di belakang. Mas, mau jangan sia-sia loh. Sia-sia apanya? Ini makan di mana? Pilih kemana makannya? Pilih aja makanan yang ya sedikit tapi yang mahal. Ini ada. Ada. Ya, satu porsi burung itu 300.000. Satu burung? Nggak ada burung darah itu paling. 7.500, 8.000. Ini 300.000. Burung garuda. Burung apa ya? Itu? Burung cecarowo. Ada cecarowonya jaga mahal. Masa? Pokoknya diatur sebegitu rupa. Apa senangnya masing-masing. Pentir, Yopi, apa senangnya? Sudah nanti urusan saya. Saya neraktir. Oh iya, lupa saya. Sudah makan semua. Telur 10. Saya juga bermodal loh, Mas. Modal apa? Telur 10. Sudah untuk pijet itu kamu. Pijet aja milih. Iya, sudah makan semua kan ini? Iya. Sudah kenyang? Belum makan. Belum berangkat ini tadi. Wah ini, Ida ini. Wah, itu makanya paling takut saya. Ya. Ini makan kalau nggak dijogok hansip nggak mau berhenti. Siap sekarang? Siap. Berangkat sendiri-sendiri? Apa? Saya sama Om Yopi ya. Bareng aja. Mobilnya Om Yopi 7 dipakai semua itu. Mobil apa? Mobil oil. Orangnya mobil 7 loh ya. Pakai Mercy aja ya. Oh, Mercy. Mercy-nya siapa? Jarak jauh-jauh dekat 50 itu. Nice best dong. Kan muat itu untuk orang banyak. Ada Mercy depan itu. Nah, ya. Mercy siapa? Mercy-nya Omari. Pinjam sementara. Ya. Ya. Mau ya? Oke. Okay. Rumah makan mana tadi? Ya sudah terserah Om aja deh. Berkureng Om. Oke, okay. Ayo berangkat sekarang. Ya. Sekarang kalau memang kita mau berangkat, saya minta primadona untuk nyanyi sambil jalan sambil nyanyi. Oke, sebagai sangu dan sebagai oleh-oleh. Nah, silakan Mama. Lilis. Dan tunggu acara selanjutnya, Wira Swasta Tukang Pijit yang akan melapor kepada bosnya. Inilah tukang pijit masa kini. Sampai pagi.